Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhatifillah kaum muslimin wal muslimat, hafidhani wa hafidhakumullah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara kenikmatan pemberian anugerah Allah yang sangat besar untuk kita, ketika kita, hati kita, dada kita dilapangkan oleh Allah Jalla wa'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menerima dakwah salaf, bisa menerima dakwah yang tidak lain tidak bukan merupakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan merupakan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, untuk menyampaikan agamanya, untuk menyampaikan syariatnya, untuk menyampaikan perintah-perintah dan larangannya, untuk menyampaikan khobar yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus, untuk membimbing manusia agar selamat dunia dan akhirat, mengarahkan manusia, mendidik manusia untuk menjadi hamba yang bertakwa, yang mengerti akan hak Rabbnya Jalla wa'ala. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, di antara dalil yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jalan orang-orang saleh yang telah ditempuh oleh pendahulu-pendahulu kita yang saleh, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah abadikan dalam kitabnya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, awal-awal masuk Islam, bersegera masuk Islam, mendengar dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, mereka segera menyambutnya, mereka membenarkannya. Minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin yang meninggalkan tempat lahir mereka, yang meninggalkan tempat mereka dibesarkan, yang meninggalkan kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, usaha yang sudah mereka rintis, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halaman demi mencari keriduan Allah. Minal muhajirin, wassabiqunal awwaluna minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin yang mereka meninggalkan Mekah, meninggalkan kampung halamannya, tempat mereka dilahirkan, tempat mereka tumbuh, yang mereka kenal siapa-siapanya, mereka kenal orang yang mengusir mereka, mereka kenal orang yang membenci mereka, bahkan mereka kenal, mereka tahu orang yang memerangi mereka. dari kalangan keluarga mereka sendiri. Namun mereka lebih mengedepankan ridha Allah. Mereka lebih mencari keridhaan Allah, mereka lebih mencari surganya Allah. Mereka percaya dengan janji Allah yang Allah turunkan, yang Allah firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin akan janji Allah. Dengan keyakinan yang tanpa ada keraguan sedikit pun. Orang-orang muhajirun dengan ujian yang begitu banyak mereka terima. Bilal bin Rabah ditimpa batu begitu besar di tengah padang pasir, di terik, di bawah terik panasnya matahari. Akan tapi beliau rela, beliau sabar, beliau teguh, tetap mengatakan ahad, ahad, hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak disembah. Dengan ujian yang begitu berat, keimanan yang merasuk dalam kalbu, keyakinan yang menancap dalam hati. Wal Ansar, dan kalangan orang-orang Ansar, Ahlul Madinah, yang menyambut orang-orang muhajirin, bukan keluarga mereka, tidak senasab, tidak kenal sebelumnya, disambut baik, disiapkan tempat tinggal, bahkan hingga pekerjaan, hingga maisyah. Subhanallah. Apa yang menyatukan mereka? Keimanan. Keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian oleh Allah kepada kaum muhajirin dan kaum ansar. Oleh karena itu sangat wajar ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis sahih, dalam sahih Bukhari, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai orang-orang ansar. Wa ayatun nifaq bughdul ansar, dan tanda kemunafikan membenci orang-orang ansar. Kemudian wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kan balasannya apa? Radhiyallahu anhum radu'an. Janji Allah, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Subhanallah, mendapat keridhaan Allah ya khatibil azani Allahu wa iyyakum. Bukan lagi keridhaan manusia, bukan lagi keridhaan kepala daerah, bukan lagi keridhaan siapapun itu, hatta raja. Keridhaan mereka tidak menjamin mendapatkan kebahagiaan. Keridhaan mereka, mencari keridhaan mereka tidak ada jaminan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki, dan tidak ada jaminan bisa menjamin masuk surga. Keridhaan Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Namun kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum, kita enggak mungkin menjadi orang-orang muhajirin yang termasuk sabiqunal awalun. Kita juga tidak mungkin termasuk orang-orang ansor. Karena itu para sahabat. Dan Allah tidak menutup janji Allah yang begitu besar, janji Allah yang begitu mulia, janji Allah yang begitu agung berupa keridhaan dan surga serta kekekalan di dalamnya. Hanya terbatas untuk orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan setelahnya, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah kesempatan kita. Kita enggak punya kesempatan jadi orang muhajirin. Kita enggak punya kesempatan untuk menjadi orang-orang ansor. Sudah berlalu masanya. Namun kita masih ada kesempatan menjadi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik untuk mendapatkan janji keridhaan Allah, untuk mendapatkan janji surganya Allah. Wa'adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Dan itulah kemenangan yang besar. Jadi kesempatan kita, ikhati bilazani Allahu wa iyyakum, itu hanya untuk mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik, dengan jujur. Ini khobar dari Allah, pujian dari Allah, jaminan dari Allah, dan hasungan. Siapa yang menginginkan surganya Allah? Siapa yang menginginkan keridhaannya? Ikutilah setelah setelah zaman para sahabat, setelah zaman muhajirin, setelah zaman ansar, ikutilah mereka dengan baik. Merupakan pujian Allahu Jalla wa'ala bagi orang-orang yang menempuh jalan salafuna salih, para salafus salih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan pembahasan kita pada kitab Kutuf min Nutis Salaf wa Mumayyizatihim fi Abwabil Ilmi wal Amal, terakhir atau masih pada pembahasan diantara sifat mereka, diantara keistimewaan yang mereka miliki, yang tidak lain tidak bukan ini adalah perintah Allah, tidak lain tidak bukan ini perintah Rasulnya, yang dicontohkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh sahabat beliau alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum ajma'in, dan diikuti oleh salafuna salih, adalah berhias atau berakhlak dengan sifat arifku wal hilm wal anah, lembah lembut, al hilm wal anah, tidak tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qabla dzalik, tidak lain tidak bukan ini merupakan akhlak yang mulia, dan ini merupakan akhlak Islam, dan ini merupakan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana nanti disebutkan dan telah kita sebutkan satu ayat yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, yang memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap lembut. Tidak lain tidak bukan ini merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Orang-orang yang beriman, kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Karena kaum mukminin itu bertingkat-tingkat, mutafawitun, mereka bertingkat-tingkat, mereka berbeda-beda. Ada yang keimanannya sangat kuat, sangat tinggi. Ada yang keimanannya duna dzalik, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Dan kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang paling sempurna keimanannya itu adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya, yang paling mulia perangainya. Dan akhlak yang mulia itu sangat banyak. Jujur, asidaku, jujur, amanah, orang yang amanah, adil, orang yang adil. Lawan dari jujur pendusta dalam masalah apapun itu. Lawan dari amanah itu khianat, menepati janji. Lawannya adalah mukhliful wa'ad, orang yang mengingkari, menyelisihi janji. Orang yang sportif, tidak curang. Lawannya adalah orang yang fajir. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik diantaranya, idza khosoma fajara, apabila berkhusumah, ada pertikaian, ada perselisihan, supaya memenangkan dirinya dia berbuat curang. Agar dirinya menang, dia berbuat fajir, berbuat curang. Di antaranya pula as-sabru, bersabar, Di antaranya pula hafizul lisan, dia menjaga lisan, tidak suka berkata kotor, tidak suka berkata keji, tidak suka berkata rendahan. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan orang yang beriman, yakni tidak sempurna keimanannya. Laisal mu'min bitta'an, bukan seorang yang beriman, orang yang suka menta'an, mencela. Walal la'an, bukan pula yang suka melaknat. Walal fahish, bukan pula orang yang suka berbicara kotor, keji. Walal badhi, bukan pula yang suka berbicara rendah. Ucapan rendahan, ucapan kotor, umpatan, celaan, laknat. Laisa min sifatil mu'min. Itu bukan sifat orang yang beriman. Gamblang, jelas, wadih disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada para sahabatnya min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu waridah, dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam Adabul Mufrad. Atadrun, apakah kalian tahu ma aktsaru ma yudkhilul jannah? Apakah kalian tahu apa perkara apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Subhanallah. Dan itulah agama Islam. Karena agama Islam dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dalam kondisi apapun, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah kepada jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah. Di atasnya lagi dengan mau'izhah hasanah, nasihat yang baik. Kalau perlu jidal, maka berjidalah dengan cara yang baik. Semuanya akhlak mulia. Sampai pun Nabi alaihi salatu wassalam melarang ketika jihad untuk berbuat, melakukan pencincangan terhadap korbannya, terhadap lawannya, meskipun itu musuhnya. Nah, idza qataltum fa'asinu al-qitlah. Kalau kalian ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa minha, dan di antaranya, ikhati filazani Allahu wa iyyakum, adalah apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Di antara sifat mereka, di antara keistimewaan mereka, mereka memiliki akhlak ar-rifqu wal hilmu wal ana. Lembut, sopan, santun, lahir batin bukan rekayasa. Jujur bukan dibikin-bikin. Bukan dibuat-buat. Santunnya mereka murni. Jujur. Dibawakan oleh beliau rahimahullah sebuah atsar dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu warḍa. Setelah ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullah yang memerintahkan untuk bersifat dengan sifat-sifat tadi, bersikaplah santun, bersikaplah lembut. Dan sikap santun, sikap lembut itu tidak menunjukkan kelemahan. Bukan berarti kalau orang yang santun, sopan, ramah, tidak tergesa-gesa itu kemudian tidak bisa tegas, tidak. Nabi alaihi salatu wasalam arfaqul khalq, Nabi alaihi salatu wasalam makhluk yang paling santun, makhluk yang paling lembut. Insyaallah antum sudah sering mendengar bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kesantunan beliau. Namun ketika kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum, satu had, satu hukuman had, min hududillah, diantara hukuman-hukuman Allah, syariat Allah, diterjang, beliau pun menegakkan hukuman karena Allah, bukan li nafsih, bukan karena diri beliau, bukan karena diri beliau, tapi menegakkan karena Allah. Ketika dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardoha, ketika seorang wanita im'anna imra'atan min makhzumiyah, dari Bani Makhzum, anna imra'atan makhzumiyah, seorang wanita Bani Makhzum, kabilah yang mulia, mencuri, dan telah sampai khabarnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hendak ditegakkan hukuman had, para sahabat meminta, barangkali ada yang bisa memberi syafaat kepada Nabi. Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah arfaqul khalq, ahlamun nas, manusia yang paling lembut. Namun hal itu tidak menunjukkan kelemahan. Ketika diajukan Usamah bin Zaid untuk meminta keringanan, diberi syafaat agar tidak dijatuhkan hukuman had, kata Nabi alaihi salatu wassalam, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau ya Usamah, Usamah itu kecinta sahabi, diantara sahabat yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hibbu rasulillah alaihi salatu wassalam, sangat disayang oleh Nabi, oleh karena itu yang diajukan untuk meminta syafaat kepada Nabi adalah Usamah. Atashfa'u fi haddin min hududillah, ya Usamah, apakah engkau ingin meminta syafaat pada salah satu hukuman dari hukuman-hukuman Allah, dalam hudud Allah, hukuman had Allah. Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kanu idza saraqa fihim, dulu apabila ada orang yang mencuri di kalangan mereka, dari kalangan orang-orang yang mulia, syarif, idza saraqa fihim syarif taraku, hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian apabila ada orang yang mencuri di kalangan mereka, namun pelakunya itu adalah orang yang mulia, punya kedudukan atau nasabnya bagus, taraku, mereka membiarkannya. Wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihil had, dan apabila yang mencuri dari kalangan orang-orang lemah, orang miskin, mereka menegakkan hukuman had terhadapnya. Waimullah law ana Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, kata Nabi alaihi salatu wasalam, demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ketika itu kaitannya dengan syariat Allah, beliau alaihi salatu wasalam tegas, dalam keadaan beliau adalah arfaqun nas, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh wahai Muhammad, engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa qawluhu ta'azza wa jal, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah, dan tidaklah sama antara kebaikan dan kejelekan. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan dengan kejelekan, tidaklah sama yang baik dengan yang jelek. Kata Allah Jalla wa'ala, idfa' billati hiya ahsan, tepislah dengan cara yang paling baik. Ketika diganggu, ketika disakiti, ketika di Idfa' billati hiya ahsan. Tepislah dengan cara yang paling baik. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyebutkan, fa idza ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apa buahnya? Apabila engkau bisa melakukan itu, maka antara orang yang dulu berbuat jelek kepadamu, namun engkau balas dengan cara yang baik, fa idza bainaka wa bainahu adawah. Tiba-tiba yang tadinya antara engkau dan dia itu terjadi permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, akan berubah menjadi atau seperti teman yang sangat dekat. Dan inilah adalah hikmah Allah Jalla wa Ala. Tadinya musuhan, tadinya saling benci, tadinya menyakiti, dia dibenci, namun dibalas dengan cara yang paling baik. Tiba-tiba antara engkau dan dia akan ada rasa cinta. Ka'annahu waliyyun hamim, seakan-akan engkau berdua, kalian berdua itu adalah teman yang sangat dekat. Berubah. Kenapa? Karena sikap balasannya ternyata tidak sama seperti yang dia terima. Dia balas dengan cara yang lebih baik. Wa ma yulaqaha illa alladziina shabaru. Allah menjelaskan, namun tidaklah mampu melakukan hal ini kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidaklah mampu melakukan hal ini kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat besar, yakni pahala yang begitu besar. Dia telah diberi sesuatu yang sangat besar oleh Allah Jalla wa'ala. Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, barang siapa diberi hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Akhlak yang mulia. Karena agama Islam memang agama dinul khuluq, agama akhlak. Kita diajari untuk berakhlak mulia. Dan itulah salah satu ciri Islam. Innama bu'ithtu li utami ma makarimal akhlak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku itu diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Wa qawlu Nabi alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Asyaj Abdul Qais, kepada Asyaj Abdul Qais, hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wa radhahuma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat Asyaj Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Wahai Asyaj, sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai, dua khoslah, dua perangai, dua khisal, dua akhlak yang Allah cintai ada pada dirimu. Kalau kita diberi kabar seperti ini, gimana ya khatibil azani Allah wa iyyakum? Ini yang memberi kabar Nabi alaihi salatu wassalam. Sungguh padamu ada akhlak yang Allah cintai. Kayaknya seneng banget nih. Yang mengkhabarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yuhibbuhum Allah, Allah cintai. Al-hilmu wal-ana. Kata Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, apa itu? Al-hilm, lembut, santun. Wal-ana, dan tidak tergesa-gesa. Akhlak, itu ada akhlak jibili, ada akhlak kasbi, ada akhlak jibili. Jibili itu memang sudah sedari penciptaannya dia punya watak, punya akhlak, punya tabiat, punya perangai yang baik. Hal ini disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Makarimul Akhlak. Akhlak itu ada akhlak jibili, akhlak yang memang Allah ciptakan sudah menjadi watak seorang insan, ada manusia yang dari kecilnya, dari itu sudah ditetapkan akhlaknya baik. Anaknya santun, hingga tumbuh, terus dia terus menetapi hal tersebut. Maka itu, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada juga akhlak mulia yang kasbi, yang diperoleh namun dengan upaya. Diperoleh dengan usaha, dengan kerja keras. Tadinya orang gampang emosi, mudah emosi, enggak sabaran. Ketika kenal dakwah, ketika tahu ilmunya, ketika mengerti mana yang benar, dia berusaha menghilangkan sifatnya, dia upaya, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, merubah dirinya yang tadinya mudah emosi, belajar untuk sabar, nahan emosinya, yang dulunya ngomongnya jelek, bicaranya jelek, tutur katanya jelek, dia berusaha untuk menahan lisannya karena sudah tahu ilmunya. Yang dulunya na'udzubillah mungkin berdusta atau melakukan ghish, menipu, atau melakukan kecurangan, ketika tahu ilmunya dia berusaha memperbaiki diri, menghilangkan sifat-sifat jeleknya, diubah, diganti dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, itu kasbi. Dan keduanya terpuji. Yang tidak terpuji adalah ketika akhlaknya jelek. Apalagi tahu akhlaknya jelek dan tidak mau merubah. Akhlaknya jelek, tahu akhlaknya jelek, namun alasannya, lah wis kok konone kok. Ngerti akhlaknya jelek, lah udah dari sananya seperti ini. Dia rasa tidak bisa berubah. Dia pikir tidak bisa diubah. Ya kalau dia enggak usaha ya enggak bisa berubah. Para sahabat dulu bagaimana mereka ketika masa jahiliyah? Namun ketika datang Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warta, bagaimana dulu beliau? Ketika datang Islam masuk keimanan, waladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jelas dialah Allah yang mengutus kepada orang-orang ummi rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikannya, mensucikan mereka, mengajarkan kitabullah, mengajarkan hikmah, yakni sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun dulu sebelumnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, bisa berubah, bisa menjadi orang yang mulia, bisa dipuji oleh Allah, sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan di awal majelis, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Samunisa, belum? Belum. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiq yuhibbu rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha lembut, maha halus, dan Allah mencintai kelembutan pada seluruh perkara, pada perkara seluruhnya. Min hadithin tawil an Aisyah. Ini merupakan potongan dari hadis panjang dari Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, ketika ada sekelompok orang Yahudi mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, istadzana ala Nabi alaihi salatu wasallam, meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian mereka mengucapkan assalamu alaikum, kecelakaan untukmu. Dibalas oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, semoga kecelakaan kembali kepadamu, semoga laknat Allah kembali kepadamu. Aisyah tidak terima. Dibalas oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ini. Innallaha rafiq yuhibbu rifqa, ya Aisyah. Wahai Aisyah, sungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Aku dengar. Tidakkah engkau dengar aku mengatakan wa'alaikum? Tidakkah engkau mendengar aku mengucapkan kepada mereka wa'alaikum? Juga untukmu, subhanallah. Doa yang begitu jelek, doa kejelekan, semoga kecelakaan, kebinasaan kepadamu. Assalamualaikum. Dibalas oleh Nabi hanya waalaikum. Semoga tertimpa kepadamu pula. Semoga tertimpa kepada kalian pula. Tidak lebih dari itu. Dibalas dengan yang lebih singkat. Subhanallah. Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa yustajabu li wa la yustajabu lahum. Dan dikabulkan untukku, tidak dikabulkan untuk mereka. Doa Nabi alaihi salatu wassalam dikabulkan dengan jawaban yang begitu lembut, dengan jawaban yang begitu singkat, waalaikum. Dan adapun ucapan mereka tidak dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Masallallahu taufik wal hidayah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, akan memperindahnya, akan membuatnya indah. Wala yunza'u min syai'in, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, dari seseorang, ila syana, melainkan akan membuat jelek orang tersebut. Waqad shadaqa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sangun isa ke waluan ke. Itu dengar sayu-sayu. Nah, insyaallah hadis berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang bidznillah taala wa taufik. Ikhati bil azani Allahu ayyakum. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.